meracuni keimanan. Pasti harta berjubian, orang malas dibuat. Pasti harta berjubian, berjubian ramai kesakan. Yang beriman bisa jadi utama, apalagi kabare apa yuk? Podo seger waras kabeh. Alhamdulillah. Jaluk lagu apa sampean? Kladah. Kadas. Sik lah penyanyine sik macak. Oke, bersama teman-teman. SPSI, selamat pagi semuanya. Sebuah lagu Air Mata Darah. Walaupun tangismu darah, hatiku tak akan iba. Pengkhianat dan cintamu telah menghancurkan segalanya. Terlalu tak mungkin lagi ku maafkan. air matamu. Percuma engkau menangis, hatiku tidak akan luluh dengan senyum sedanmu itu. Sungguh sampai hati kau bermain cinta dengan orang yang Bu. Bapak Presiden kita, insyaallah ya. Betul sekali, dan pastinya kita ada Elsa Safira. Ada. Deviana Safara. Ada. Ani Arlita. Halo. Mas Sode. Dan juga Via Valen. Dan, baik, kalau begitu langsung saja Len. Ini kita dia. Kita joget pertama bersama. Betul. Oh, artis. Dengan You Monaga Kandaniko. SPSA. Iya mangan ya. Ayo mana. Mi lagi mi. Bersama Zan Ramayana dan juga. Coba coba. Biasa nyanyi. Baik. Eko Game videografi ini bener. Dia. New Monata Kandaniko Elsa Zafira. Selamat pagi semuanya. Ku terima suratmu dan ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. goyang lagi bareng New Monata dangdutnya dunia. Aplaus untuk New Monata. Goyang lagi semuanya ekspresi. Masih semangat ada di sini semua? Yoi. Baik, kalau begitu langsung aja kita akan mendengarkan sebuah lagu bersama New Monata Kandanigo. Selamat ulang tahun dan spesi. Terima kasih Bapak Imawan sudah ikut. Selamat kepada Ketua DPD SPSI Jawa Timur Bapak Haji Ahmad Fauzi dan rekan-rekan yang dari Kota Banyuwangi. Kelangan untuk Anda. Baik, katakan iya. Hanya DPD SPSI yang bisa begini kelangan. Kanggo Haji Ahmad Fauzi. Sun karepno bisa ambiriko selawase yomong ambiriko api kelan dimaning ceritane wis beda saiki ne riko wis sing ana tiga wong liya. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Haji Ahmad Fauzi yang kebetulan lahir dari Kota Kanada. Bisa Amerika selawase yomong Amerika tapi kelen dimaning ceritane wis beda saiki Bapak Ketua DPD SPSI Bapak Ahmad Fauzi. Kelangan ison iki wes kelangan. Han Sun Songko. Baik, kami dari putra-putra Banyuwangi mengucapkan terima kasih utamanya kepada Langsung aja yuk bareng Ibu Nata, saya punya satu lagu. Kita bernostalgia dulu ya. Biasa saja.

Terima kasih Ani Arlita. Terima kasih. Judul cantik. Lagunya apa itu tadi, Pi? Hari yang kau tunggu bertambah satu tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri. Bukan jam-jam cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Bukannya pelit atau gak mau, dan modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua akan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun SBSI. Selamat ulang tahun SBSI. Hari yang kau tunggu, usiamu, bahagialah kamu yang ku beri. Bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Bukannya beri atau gak mau, lemodal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Semuanya loncat. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua akan dan cita-citamu. Jaya selalu. Oke, persembahan spesial dari ibu kita, gubernurnya Arek Jawa Timur SPSI. Persembahan sebuah lagu dari ibu kita, gubernurnya pekerja Jawa Timur, hidup SPSI. Apa maksudmu? hulu berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, sisa-sisa dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian berbahagia. Biasa bersafari di sana, di mana coy? Di gedung DPR. Keren, keren. Wakil rakyat bukan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi. Apalagi? Sana ramai. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut kalau menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Tong safarimu kami titipkan, masa depan kami dan negeri ini, dari Sabah sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara, kami tak sudi memilih para juara. Juara diam, juara he-he, juara ha-ha-ha. Wakil rakyat seharusnya merayat, jangan tidur waktu sidang soalnya. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu. Setuju. Tepuk-tepuk nyamanan dulu dong. Di sana di gedung DPR, di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut kalau menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Nyanyi bareng yo. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Semua-semua, jangan tidur waktu sidang soal. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu. Wakil rakyat seharusnya merayat, jangan tidur waktu sidang soal. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyi. Nyanyi bareng yo. Wakil rakyat seharusnya merayat, jangan tidur waktu sidang soal. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu. Wakil rakyat seharusnya berayat. Ikut. Jangan tidur waktu sidang kurang soal. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu. Setuju. Hidup SPSI. Terima kasih semuanya. Kali ini lagu yang hidup SBSI. Terima kasih semuanya. Kali ini lagu yang sangat fenomenal sekali di tahun 2019. Kita ereking-eking bareng. Challenge-challenge bareng. Yo! Bahagia, cuacanya cerah sekali, cocok buat jalan keliling kota, menikmati indah alam ini. Awas kita harus hati-hati, di depan banyak polisi. Kalau ngantuk minggir minum kopi untuk keselamatan diri. Ciptakan kenyamanan, taati peraturan demi keselamatan pengguna jalan. Kita ini memang beda, tapi tetap saudara, satu nusa satu bangsa. Sekali cocok buat jalan keliling kota, menikmati alam ini. Awas kita harus hati-hati, di depan banyak polisi. Kalau ngantuk mikir minum kopi untuk keselamatan diri. Ciptakan kenyamanan, taati peraturan demi keselamatan pengguna jalan. Hey, kita ini memang beda, tapi tetap saudara, satu nusa satu bangsa. Numpah, numpah, numpah RAG. Se. Se, gak apa-apa. Aku kepengen arek Nyuwonata mbek MC ini sing anyar iki lho. Sapa jenenge Jamil sapa iki? Ayo maju kabeh kene. Iki sing perlu digarap. Mas Jipang. Mas Slamet. Wakil dari panitia. Wakil dari panitia telu. Pak, monggo Pak. Challenge yang sangat ketren di tahun 2019 dari kaki kanan, kaki kiri, reng-rengnya begini. Oke, kita lanjut. Apa juri? Yo! Numpak, numpak, numpak RE King. Ren deng deng deng deng, ren deng deng deng deng. Numpak, numpak, numpak RE King. Ren deng deng deng deng, ren mana? Numpak, numpak, numpak RE King. Ren deng deng deng deng, ren deng deng deng deng. Op, matur nuwun. Suwun, matur suwun dah. Matur suwun. Kasih tepuk tangan dulu buat SBSI. Luar biasa. Matur nembah nuwun yang udah rawuh. bahwasannya di pagi hari ini, di siang hari ini kita kumpul golek seduluran, betul? Di sekono ae. Apa juri? Anupa R.E.G. Rang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang. Anupa, anupa, anupa R.E.G. Rang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang. Anupa, anupa. Tepuk-tepuknya dulu, coy. Tepuk-tepuknya dulu, coy. Sampai nro lagu iki coba talah nyanyi bareng pamer bojo wabe tau pinanyi yo tutuk klambi anyar sing mbok pamer kene aku nanging bojo anyar sing mbok pamer kene aku ning opo senengamu yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning statusmu lanjut coy. Seprene ini aku kangen kangen bagiku kepengen nyawang sedelawai wis mau tenang kita janji tekane kowe ngapusi ganti seprene suene aku ngeteni hea hea nangis batiku ngeretes uripku telas kebas netes selo di dadaku. Ayo semuanya yo semua hei cedol cedol daun daun cedol cedol daun daun cedol cedol daun daun cedol sawan nuripatmu nanging kowe lali lanyani wong kaya aku ning opo senengamu yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning statusmu ning opo senengamu gawe laraku pamer pacar anyar ning statusmu wis rek gak usah kake aku ono via valen ono sing luwe ayuan mana ya aku tak tamburi pedaan cerodo putih didik langsung aja Mimi sama Pipi mau present nih artis yang udah ditunggu-tunggu. Kita panggil bersama-sama dengan tepuk tangan yang meriah bersama New Monata Kandanika Via Valen.

mau pamit koe ngadong ngono ae. Aduh, kenapa diem aja? Buang jauh-jauh perasaan kayak gitu kan. Apapun yang susah di dalam hidup kita mah, pikir carry aja. Kayak lagu yang bakal Via bawa ini barunya Monata. Ayo. Saya sahabat yang di tribun, kita juga nyanyi sama-sama semuanya ya. Jadi kini wajib. Yen ra gelem koleh ganti sing ra penting. Udah mulai semangat lagi ya. Galaunya udah hilang ya. Iya dong. Hari minta bos sama toh? Siapa-siapa? Apa sih yang gak buat kalian? Ya. Ayo. Ayo. Mudah. Boleh Fianda tepuk tangan yang lebih baria. Dari Fia buat kalian semua yang ada di sini. Barengnya Monata. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo. Ayo. Nyanyi sama-sama ya. Tuhan berikan kacauan. Buat semua teman-teman yang ada di sini, masyarakat Sidoarjo dan teman-teman Shanis yang ada di sini, buat sayang-sayangnya aku pastinya, Nyumonata terima kasih. Pada-pada. Sayang, apa kau ikrumu cari ke hatiku? Mengharap sayang semua sama kalian? Boleh? Oke, yuk. Tolong naik dong. Naik dikit, oke. Saya duduk aja kali ya biar kelihatan semua ya. Oke. Sidoarjo tangannya diangkat. Sebentar ya. Oke, lagi. Yuk. Sidoarjo tangannya diangkat. Janda. Tapi. Rondo. Bersama New Monaka. Kandaniko. Spesial buat bapak-bapak dan ibu-ibunya yang bawa lagunya ya. Kita nostalgia dulu. Wasit. Sudah berulang kali Leni bermain cinta. Baru apa saja yang ada cinta. Pemuda yang gangguku semuanya bahaya. Abang jadi ragu pada diriku. Janda, baik katakan saja, jangan malu. Memangnya kenapa Leni harus malu? Apa tentu dapat cepat kehilangannya? Kau katakan saja yang sejujurnya. Aku mau tanya takut sama no, takut no, takut mau no. Tanya sama mas-mas yang baju biru, iya toh? Nah, perwakilannya. Alemong. Mas. Leni iki sik gadis apa rondo? Nek menurut penerawangan iki sampean saka kene ya. Kak Atik ditemek-temek tapi dari pandangan mata kira-kira gadis apa janda di terawang? Janda. Janda. Janda. Ngerti saka ndine, Mas? Kandhanono aku. Trepos. Ngerajar. Bilang katanya masih janda. Coba Mimi. Kira-kira takono wong sing paling ganteng sak New Monata. Tanya Mas Sodik pimpinane New Monata. Iki ben kemantanku. Nah. Takono Mas, menurut coba ceritain aku ini janda apa gadis coba. Coba. Sampeyan kan biyen mantane Mbak Leni to. Iya. Sampeyan ngerti jero-jeroane piye, atine yo piye ya to. Maksudnya atine. Piye, menurut sampean janda apa cek gadis toh? Soalnya aku ini kesem-sem karo Mbak Leni. Menurut saya janda tapi rasa perawan. Janda rasa perawan. Mimi, jawab sejujurnya Mi. Kau gadis apa janda? Kasih tahu semua se-stadion nih Mi. Yo. Boleh, gak ada yang dirahasiakan. Jujur itu adalah dasar dari orang hidup. Betul. Oh, setuju ya? Saya tahu Mbak. Ya. Ono ibu-ibu guyang guyu guyang guyu. Pasti jeroane anyar iku. Hai. Aja sungguhnya diriku kok sudah pernah janda. Walaupun kau janda tetap Chandra suka. Sayang lagi ya. You Monaka. Janda Niko. Sudah janda, baik katakan saja, jangan malu. Memangnya mengapa Leni harus malu? Apa tentu dapat cuma bedakannya? Kau katakan saja yang sejujurnya. Mbak Len, takon ini loh, gue wadah teman. Mas, masa alam mas. Loh. Kira-kira koncoku, iki cek gadis apa masih janda mbak? Iki lanang jan, maca wedok. Tau rondo. Tau rondo. Sampeyan ya tau rondo ra? Konjane sampeyan ngomong sampeyan ya rondo. Ya la Allah. Mantep. Ya wis mi, kasih tau mi. Sesungguhnya diriku oh janda dua kali. Walaupun kau janda tetap aku suka. Kawin lari ya Mi. Ayo. Daripada lari mendingan langsung aja kita undang. Betul. Artis berikutnya. Selanjutnya. Ya. Nah, kalau yang ini enggak tahu. Oh, ini enggak utuh luar dong. Langsung aja bersama New Mokaca Kandaniko bareng Elsa Safira. Ramayana dan Echo Kim dan juga Masita Production. Jiwa yang merana. keluar gitu ya. Sambil berdoa dong. Okay, ini satu lagu request dari Ketua SPSI. Buat bunda-bunda semuanya yang cantik-cantik. Bunda-bunda di Sidoarjo juga seluruh. Seluruh Indonesia ya. Yang bisa nyanyi, nyanyi sama-sama ya. baper luar biasa ya suaranya. Terima kasih. Untuk SPSI. Suaramu sampai habis ya. Iya betul. SPSI. Baiklah kalau gitu terima kasih banyak. Kita panggil teman-teman kita. Kita pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kelakuan kami yang kurang berkenan di hati. Saya Lenny Chandra. Dan ini dia seluruh artis. Jum'a Nanda Pandamiko. Oke, baik ya.